Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Senin 25 September 2017 kembali disampaikan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Rumah pengacara DPD Ludes terbakar. Keberangkatan ke MP BRR dipercepat untuk hindari pasang surut di pelabuhan. Pembangunan SMP Negeri 4 Singkil belum tuntas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, rumah permanen milik Afifuddin SH, 58 tahun, berprofesi sebagai pengacara, hangus dilahap si jago merah di Kampung Tengku di Lawung, Kecamatan Muara 3, Pidi, Senin subuh. Kebakaran yang terjadi usai sholat subuh itu tidak merenggut korban jiwa. Dari Pidi, Muhammad Nazar melaporkan. Kapolsek Muara 3, Ibda Maksum mengatakan sebelum terjadi kebakaran, anak Afifuddin melihat percikan api diduga berasal dari kulkas. Tak lama kemudian, lidah api membesar dan melahap bangunan rumah. Anak Afifuddin sontak dan menjerit minta pertolongan pada warga. Teriakan anak Afifuddin membuat penghuni rumah terbangun dan langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Dalam hitungan menit, api kian membesar yang melahap satu persatu material rumah. Kobaran api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit armada pemadam kebakaran datang ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian harta benda di dalam rumah tidak berhasil diselamatkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Sederalun, keberangkatan kapal lambat KMP BRR dari Sabang ke Banda Aceh pada Senin sore dipercepat 30 menit dari jadwal biasanya. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pasang surut air laut di kolam labuh pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdur Rani mengatakan pihak PT SDP terpaksa mempercepat jadwal pemberangkatan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Biasanya setiap hari kapal Ruru berangkat dari Sabang ke Banda Aceh pukul 8.00 WIB dan pukul 13.30 WIB. Begitu juga dari Banda Aceh ke Sabang berangkat pukul 10.30 WIB dan 16.00 WIB. Tapi selama 3 hari terakhir ini, jadwal keberangkatan kapal lambat berkapasitas 375 penumpang itu dipercepat 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Dipercepatnya jadwal keberangkatan kapal lambat itu untuk menghindari dari pasang surut air laut di kolam labuh pelabuhan penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Sebab jika terlambat keluar dari pelabuhan Ulele, maka kapal lambat itu harus menunda pemberangkatan sekitar 2 jam untuk kembali ke Sabang. Sederalun, pembangunan SMP Negeri 4 Singkil Aceh Singkil belum tuntas. Siswa pun belajar di kelas berlantai papan tanpa jendela dan pintu, sehingga saat hujan turun, siswa harus berpindah agar tidak basah. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Sekolah yang terletak di pinggir jalan Singkil-Singkil Utara, tepatnya di desa Ujung Bawang tersebut, terdiri dari 3 ruangan. Namun semuanya masih berupa bata merah belum diplaster. Kemudian jendela, pintu, dan plafon belum dipasang. Tidak selesainya pembangunan sekolah dalam 1 tahun anggaran menjadi pertanyaan warga. Sebab pembangunan sekolah apalagi hanya 3 ruang kegiatan belajar lazimnya tuntas dalam 1 tahun anggaran. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Yusfit Helmi mengatakan sekolah dibangun tahun anggaran 2017. Ia mengakui tidak selesai lantaran terjadi adendum ketika pengerjaan lokasinya berada di daerah rawa dan rawan banjir. Yusfit menyebutkan lanjutan pembangunan sekolah tersebut menjadi prioritas pihaknya. Tahun depan diusulkan pembangunannya diselesaikan melalui dana APBK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, loan proyek pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpangkiri, Kota Sebulusalam menuai protes lantaran menimbulkan lumpur pada lokasi jalur darurat. Dari Sebulusalam, Khalidin melaporkan. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Kota Sebulusalam, Edi Saputra menilai pembangunan jembatan ini sangat tidak profesional. Alasannya, saat proyek dimulai sempat tidak tersedia jembatan darurat sehingga warga kesulitan melintas. 4 hari setelah dibangun, barulah dibuat jembatan darurat menyusul protes keras masyarakat. Namun masalah baru timbul yaitu akses menuju jembatan darurat dinilai kurang layak, karena beberapa meter merupakan timbunan tanah yang berubah lumpur saat musim hujan. Akibatnya ratusan kendaraan yang saban hari melintas di sana kerap terperangkap dalam kubangan. Edi menambahkan sejatinya pembangunan tidak menimbulkan persoalan lain bagi masyarakat, apalagi sampai memicu kecelakaan. Karena jembatan Sikalondang merupakan akses vital bagi masyarakat 3 kecamatan seperti Simpangkiri, Longkip, dan Runding. Saudara, loan PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A. Fientori, lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata. Kompas.com melansir. Bayu mengatakan 517 senjata laras panjang yang dipesan BIN tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim. Selain itu, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5.000 pucuk. Namun belum ada kontrak dengan Polri. Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI. Sebelumnya, rekaman suara yang diduga Panglima TNI Gatot Nurmantio beredar di media sosial yang isinya tentang pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Di dalam video itu, Gatot berbicara soal ancaman keamanan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata. Saudara, loan, polisi menembak mati pelaku yang membegal driver ojek online hingga tewas di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditembak mati karena melawan petugas. Pelaku yang ditembak mati berinisial Z alias ZE, 25 tahun. Kompas.com melansir. Kapolsek Medan Baru Kompol Hendra Eko Triyulianto mengatakan penembakan pelaku berawal dini hari tadi. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku Z sedang melintas di jalan HM Joni, Kota Medan dengan sepeda motor. Petugas yang mengetahui hal itu kemudian melakukan penangkapan. Saat dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, pelaku Z melawan petugas dengan menggunakan pisau. Mendapat hal itu, petugas melakukan tembakan peringatan. Namun tidak diindahkannya, akhirnya polisi melepaskan tembakan hingga menewaskan pelaku Z. Sebelumnya diberitakan driver ojek online Ridwan, 34 tahun, tewas di tangan komplotan begal pada Sabtu kemarin di Jalan Juanda, Medan. Korban mengalami sejumlah luka tusuk saat mempertahankan motornya. Seorang pelaku berinisial M berhasil ditangkap, sementara pelaku Z yang melawan tewas ditembak polisi. Saudara, loan, kerusuhan terjadi di sebuah penjara di California, Amerika Serikat dan menewaskan 1 orang. 8 orang lainnya luka-luka dalam insiden itu. Penyebab kerusuhan berdarah tersebut masih dalam penyelidikan. Detiknews.com melansir. Para petugas penjara menembakkan peluru karet dan semprotan merica untuk membuarkan kerusuhan yang melibatkan lebih dari 160 tahanan pada Minggu pagi waktu setempat. Dalam kerusuhan tersebut, seorang napi tewas ditikam dan 8 napi lainnya luka-luka. Tak ada petugas penjara yang terluka dalam insiden yang terjadi di penjara yang berada di dekat kota San Luis Obispo, sekitar 305 km sebelah utara Los Angeles. Juru bicara penjara, Letnan Monica Ayon, mengatakan hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk mengendalikan situasi. 9 tahanan yang mengalami luka-luka tusukan dalam insiden itu telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, salah satu di antaranya tewas saat tiba di rumah sakit. Pria itu diidentifikasi sebagai Matthew Cook yang menjalani hukuman penjara 13 tahun dan 8 bulan atas kasus perampokan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Senin 25 September 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com.